الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد. Kita masih pada adab yang ke-9 berhubungan dengan ihsanul khitab ma'a syekh. Kita berfokus dalam bertutur kata, dalam berbicara kepada gurunya sesuai dengan kadar kemampuan. Dan ini juga dituntut oleh setiap muslim, terlebih lagi thalibul ilm, pada semua orang. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa kullu ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk dia berucap dengan sesuatu yang paling bagusnya. Berarti kan ikhwanifillah, allati hiya ahsan. Allah perintahkan untuk dalam kita bertutur kata yang paling bagus. Nah, memilih ungkapan yang paling bagus dari ungkapan-ungkapan bagus. Dan inilah yang akan membedakan adab seorang yang satu dari yang lainnya. Dan ini butuh membiasakan bertutur kata yang bagus, menyusun ungkapan yang jelas. Nah, karena di antara bentuk kebagusan adalah kejelasan, sehingga tidak dipahami salah. Naam, tidak dipahami salah. Tayyib, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Siapa yang tugas baca? Jahar, ikra. قال ابن جماعه رحمه الله العاشر اذا سمع الشيخ يذكر حكما في مساله او فائده مستغربه او يحكي حكايه او ينشد شعرا وهو يحفظ ذلك اصل ويحفظ او ابا او ينشد طيب او ينشد شعرا وهو يحفظ ذلك اصل اليه لسواء مستفيد او في الحال Muta'atishun ilaihi. Qala inni asma'u haditha min al-rajuli wa ana a'lamu bihi minhu fa'urihu min nafsi anni la ahtamu minhu syaitan wa anhu qad inna syabat la yatahaddatu bihadithin فأسمعه له كأني لم أسمعه ولو أستمعته قبل أيه قبل أيه قبل أيه قبل أيه يولد طيب. نعم, ini juga adab yang perlu diperhatikan. Al-Ashir, قال الإمام ابن جماعة رحمه الله تعالى, إذا سمع الشيخ yadhkuru hukman fi mas'alatin, apabila dia mendengar seorang syekh menyebutkan suatu hukum dalam suatu permasalahan, aw fa'idatan mustaghrabatan, atau suatu faedah yang aneh, aw yahki hikayatan, atau dia menghikayatkan suatu cerita, aw yanshudu syi'ran, atau dia melantunkan syair, wa huwa yahfadzu dzalik, dalam keadaan dia menghafal apa yang disebutkan tadi. Maka apa yang dibimbingkan oleh nujamah asgha ilaihi isgha mustafidin lahu fil hal, hendaknya dia tetap memperdengarkan dengan seksama, naam, memperdengarkan dengan seksama, seperti apa? Seorang yang betul-betul mengambil faedah pada saat itu. Jadi seperti dia belum mengetahuinya. Muta'attishin ilaih, dalam keadaan dia begitu haus dengan faedah yang mau disampaikan. Farihabihi ka'annahu lam yasma'hu waktu. Tidaknya juga dia apa? Dia bergembira dengan faedah atau dan penjelasan yang disampaikan seakan-akan dia belum pernah mendengar sebelumnya. Ini penting. Karena sebagian talib ikhwani fillah, dia na'am terperosok oleh tipu daya syaitan, mengkondisikan dirinya seakan-akan sudah tahu semua. Dan sebagian yang diuji dengan sikap ujub dan takabur, sehingga kapan mendengar suatu faedah yang dia pernah mendengar, sepelekan. Ini khata. Ini adalah kekeliruan ikhwan fillah dan termasuk alamat adamul barakah. Alamat tidak berbarakahnya ilmu. Karena ilmu yang berbarakah, ya ilmu yang akan mendorong pemiliknya untuk bersikap tawadhu. Bersikap tawadhu. Tapi orang ini malah apa? Menyombongkan diri, sudah pernah. Nah, pembahasan syirik lagi sudah pernah. Tauhid lagi sudah pernah. Ini salah. Nah, karena ilmu semakin diulang akan semakin tertancap kuat. Dan herannya orang yang seperti ini biasanya sudah pernah ketika ditanya tidak bisa. Nah, ketika ditanya, saat dia suruh menjelaskan kepada manusia pun tidak bisa. Kenapa? Karena syaitan. Syaitan yang mengusahakan untuk menghalangi tipe-tipe orang seperti ini dari apa? Mengambil faedah secara sempurna. Maka hati-hati. Nah, maka hati-hati. Dibimbingkan oleh Ibnu Jama'ah rahimahullah, apabila mendengar penjelasan dari syekh atau muhadharah dia pernah mendengar misalnya. Nah, baik. Maka dengarkan dengan seksama. Karena sungguh pada setiap majlis yakin ikhwanifillah, seorang akan mendapatkan faedah baru. Walaupun pembahasan sama, walaupun kitab yang dibaca sama, tapi yakin akan mendapatkan faedah baru. Yang minimal faedah baru tersebut adalah berupa apa? Kekokohan yang lebih dari sebelumnya. Ini yang penting. Nah, sehingga seorang mempelajari suatu pembahasan, nah, hendaknya dia mendengar dengan pendengaran apa? Mustafid, seorang yang mengambil faedah, bukan apa? Pendengaran seorang yang sekedar apa? Sekedar pengantar tidur, tapi mendengarkan untuk mengambil faedah. Sehingga apa? Muta'attishin ilaih, dia apa? Haus dengan faedah itu, dapat alhamdulillah dicatat, ditulis, dirangkum, demikian. Perhatikan contoh para salaf yang kita melihat keberkahan ilmu yang ada pada mereka, ikhwan. Qala Atha rahimahullahu ta'ala, inni la asma'ul haditha min ar-rajuli wa ana a'lamu bihi minhu fa urihi min nafsi anni la ahsanu minhu syai'a. Atha rahimahullah ta'ala mengatakan, sungguhnya aku mendengar suatu hadis dari seorang laki-laki dalam keadaan aku lebih berilmu tentang hadis tersebut dari dia. Nah, kemudian aku memperlihatkan pada diriku bahwasanya aku tidaklah lebih bagus darinya sedikitpun. Dalam artian tawadhu, sudah tahu tapi menghormati mereka-mereka menyampaikan hadis, mereka-mereka yang menyampaikan faedah. Nah, jangan ketika saudaranya apalah. Dan ini biasa terjadi misalnya, yang menyampaikan faedah adalah orang yang seumur atau sejawat atau selevel. Ah, biasa. Sudah. Nah, kemarin sudah. Nah, di sini di seorang apa? seorang dibimbingkan untuk memiliki sikap tawadhu. Nah, walaupun atsar ini dhaif, karena pada sanadnya Mu'ad bin Sa'ad al-A'war, dia majhul. Tapi dari kalimat tersebut cukup untuk sebagai ibrah. Bahwasanya nah, seorang ikhwan fillah berhias dengan tawadhu ini tidak akan pernah ada ruginya. Wa anhu qala inna syaba la yatahaddatsu bi haditsin fa asma'u lahu ka anni lam asma'hu wa laqad sami'tuhu qabla an yulad. Dan dari beliau juga diriwayatkan bahwasanya beliau mengatakan sungguhnya seorang pemuda menyampaikan suatu hadis, kemudian aku mendengarkannya seakan-akan aku belum pernah mendengarnya, dan sungguh aku telah mendengarnya sebelum dia dilahirkan. Sebelum dia lahir aku sudah dengar. Nah, cuman ya jangan seperti itu. Sebelum kamu lahir lah aku sudah mengaji. Nah, nah ini nah, sifat kibir yang seperti ini biasanya tidak akan dapat faedah. Tapi lihat para imam, walaupun sudah pernah dengar, nah, karena itu hadis ya dengar. Nah, akan menjadi semakin ingat, semakin kokoh. Nah, dan atsar ini diriwayatkan oleh Al-Khatib nah, dalam jami' beliau pada sanadnya Syabib ibn Muhammad. Dia juga seorang perawi yang majhul. Qala fa in salahu syaikhu wa inda syuru'i fi dhalika an hifdhihi lahu fala yujib bi na'am lima fihi min al-istighna'i 'ani syaikhi fi wa la yaqul la lima fihi min al-kadhib bal yaqulu. Perhatikan ini, inilah adab ikhwan fillah dalam menyusun kata. Bal yaqul uhibbu an asma'ahu min asy-syekh aw an astafida minhu. Nah. Kemudian apabila syekh bertanya tentangnya ketika apa? Akan memulai dalam menyampaikan hadis. Nah, akan memulai dalam menyampaikan hadis bertanya tentang hafalannya. Apakah sudah menghafal hadis ini? Baik. Maka jangan dia menjawab iya. Karena apa? Menunjukkan bahwasannya dia tidak butuh terhadap syekh. Nah, dan juga apa? Jangan dia mengatakan tidak. Kenapa? Karena akan berbohong. Nah, terus gimana? Diam saja. Tidak ada. Ditanya diam. Bal yaqul akan tapi hendaknya dia mengatakan uhibbu an asma'ahu min asy-syekh. Aku na'am lebih suka untuk mendengarkan langsung dari engkau wahai syekh. Atau aku ingin mengambil faedah tentang hadis itu. Nah, sehingga apa? Syekh pun akan paham. Oh, ini sudah paham, sudah tahu, tapi apa? Dia na'am seorang yang beradab. Atau dia mengatakan ba'uda ahdi. Na'am. Sudah hafal, cuman apa? Sudah lama duduk, khawatir, lupa, ingin mendengarkan lagi. Menunjukkan apa? Kebutuhan dia. Nah, aw huwa min jihadikum asah. Mengatakan hadis itu dari arahmu lebih sahih. Yaitu apabila didengar dari engkau itu akan lebih sahih. Nah. Qala fa in 'alima min hali syaikhi annahu yu'athiru al-'ilma bi hifdhihi lahu. Apabila dia mengetahui khanifillah dari keadaan syekh, nah, taib, bahwasanya syekh ini lebih suka, nah, lebih suka untuk apa? Untuk tahu bahwasanya memang muridnya ini sudah menghafalnya. Ya, yu'athirul ilma bihibdilahu musirratan bihi. Aw ashara ilayhi bi itmamihi imtihanan li dhabtihi wa hifdhihi aw li idhari tahsilihi fala ba'sa bi ittiba'i ghardi syaikhi ibtigha'a mardatihi. Kemudian apabila dia mengetahui dari kondisi syekh bahwasanya memang syekh lebih suka untuk mengetahui hafalan dia memang. Dan saya gembira kalau na'am, dia mengatakan na'am, sudah menghafal itu. Na'am. Karena kondisinya beda-beda, ikhwan fillah. Dan di sini memang seorang talib butuh apa? Butuh memiliki ketanggapan. Ya, ketanggapan, ketanggapan ini, ikhwan fillah, berlalu zaman sekian, semakin apa? Semakin surut. Nah, semakin apa? Tipis ketanggapan anak-anak, para pemuda terhadap na'am, orang tua, atau terhadap ulama, bahkan terhadap orang tua saja, ikhwan fillah, ketanggapannya sangat apa? Sangat jarang mereka. Nah, nah, kalau diketahui bahwasanya memang Syekh menginginkan nah, jawaban dihafal atau belum, atau mengisyaratkan na'am untuk apa? Untuk menyempurnakan hafalan itu sebagai bentuk ujian, menguji na'am hafalannya, menguji kemungkinannya, atau untuk bisa tahu bagaimana hasil dalam dia belajar, maka tidak mengapa untuk menjawab sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Syekh, yaitu menjawab na'am jika dia memang sudah hafal, dengan mengharap apa? Ridho dari Syekh tersebut. Na'am juga wasdiya dan rabbah fihi, dan untuk menambah apa? Semangat dari Syekh dalam mengajar. Kenapa? Kalau melihat ikhwan fillah, talib memiliki hasil, memiliki hafalan, tentunya apa? Orang yang mengajari akan semangat. Tapi kalau apa? Kalau na'am ditanya hafalan yang kemarin sudah disetorkan ternyata tidak bisa keluar, ini tentunya apa? Akan mengurangi semangat. Nah, wala yanbaghi lit-thalib an yukarrira su'ala ma ya'lamu wala istifhama ma yafhamu fa innahu yudayyi'u az-zaman wa rubbama adjara asy-syekh Ini perkara yang lain. Nah, yang kita simpulkan dulu apabila pembahasan sebelumnya berhubungan dengan masalah apa? Masalah seseorang ketika mendengar seorang pembicara, seorang alim, seorang guru, seorang mudarris, nah, menyampaikan suatu faedah, maka hendaknya dia dengarkan dengan seksama walaupun dia pernah mendengarnya. Jangan menunjukkan seakan-akan dia sudah tidak butuh, karena ini menyelisih adab. Kemudian perkara yang kedua, kalau ditanya sudah hafal belum, kalau memang pertanyaan tersebut ikhwan fillah, nah, ditanyakan untuk apa? Mengetahui hasil, maka jawab dengan jujur. Tapi kalau pertanyaan tersebut hanya sebagai apa? Mukaddimah untuk menyampaikan hadis, maka ungkapkan sebagaimana yang dicontohkan oleh Imam Ibnu Jama'ah, yaitu ungkapan-ungkapan yang menunjukkan tetap dia membutuhkan faedah. Nah, perkara berikutnya yang dikatakan oleh beliau rahimahullah di sini, wala yanbaghi lit-thalibi an yuqarrira su'alahu ma ya'lamu. Tidak seyogianya seorang penuntut ilmu mengulang-ulang pertanyaan yang sudah dia ketahui. Sudah tahu ya tidak usah diulang-ulang. Wala istifhama ma yafhamu, dan meminta untuk dipahamkan sesuatu yang sudah paham. Kenapa? Fa innahu yudayyi'uz zaman, karena sungguhnya itu akan menyia-nyiakan waktu. Wa rubbama ajjara syekh, dan terkadang menjadikan apa? Syekh marah. Nah, poin penting di sini apa nih? Perkataan Imam Ibnu Jama'ah, fa innahu yudayyi'uz zaman, karena sungguhnya perkara itu akan menyia-nyiakan waktu kita, menyia-nyiakan umur. Sudah tahu sudah. Nah, tinggal apa? Mencari dan bertanya perkara-perkara berikutnya. Dan ini hendaknya setiap talib nah, memiliki prinsip yang demikian. Karena waktu nah, yang ada singkat. Waktu yang ada singkat. Seorang penuntut ilmu yakin tidak akan terus menerus ikhwani fillah dalam kondisi apa? Kondisi seperti ini. Nah, kondisi berubah, keadaan juga apa? Berubah-ubah. Ada kalanya seorang betul-betul diberi kelonggaran, dan ini adalah nikmat. Kelonggaran, waktu luang ini merupakan nikmat yang besar, yang banyak manusia apa? Lalai. Rasulullah SAW mengatakan, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertimpa ghabn. Makna maghbun ikhwani fillah itu apa? Terkecoh dengannya. Seperti seorang pedagang. Nah, seorang pedagang atau pembeli melakukan jual beli, seharusnya harga itu biasa dibeli dengan harga apa? 500. Ada orang menjual harga 1000, dia beli, ini ghabn, terkecoh, sehingga tertimpa kerugian dengan sebab itu. Nah, dua perkara yang banyak manusia terkecoh, terluputkan dari mengambil faedah darinya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Ketika sakit baru sadar bahwasanya sehat itu masya Allah, tapi ketika sehat disia-siakan. Juga waktu luang, fanifila waktu, waktu sangat penting. Nah, jangan sampai seorang sunni kalah dengan apa? Kedisiplinan para pencari dunia. Nah, dulu ketika masa-masa belum mengenal sunnah, fanifila, banyak para guru apa mencontohkan apa orang-orang Jepang. Tidak pernah mencontohkan kaum muslimin, heran. Tidak pernah mencontohkan para apa para pendahulu kita di para ulama yang mereka betul-betul memanfaatkan waktu, tapi yang jadi contoh orang Jepang. Kenapa? Karena yang menjadi apa prioritas adalah masalah dunia. Mereka orang yang gemar membaca, memanfaatkan waktu, semangat, memiliki atas kerja tinggi dan seterusnya. Nah, yang menjadi syahid mereka dalam masalah waktu punya perhatian walaupun untuk dunia. Dan kita yang tahu hakikat dunia dan hakikat waktu, nah, jangan sampai apa? Jangan sampai kalah. Waktu yang ada, subhanallah, nah, merupakan nikmat. Merupakan nikmat. Manfaatkan sebaik mungkin. Nah, manfaatkan sebaik mungkin sehingga tidak berlalu waktu kecuali apa? Memiliki nilai. Nah, ketika dia menggunakan untuk perkara dunia juga memiliki nilai karena niatan sejak awal sudah benar, sehingga tidak sia-sia keringat yang apa mengucur dari tubuhnya. Kan rugi kalau seandainya dia sudah susah payah keringat keluar capek ternyata tidak dapat nilai di sisi Allah. Padahal seandainya dia sejak awal memiliki niat bagus, itu akan bernilai besar. Dan juga ketika waktu-waktu ketika bekerja diisi dengan zikir juga akan memiliki nilai dan bertambah kebaikan di atas kebaikan. Dan seterusnya. Yang penting ikhwan fillah, waktu jangan disia-siakan. Nah, waktu jangan disia-siakan. Karena sungguh banyak salah mereka-mereka yang mau dicabut nyawanya adalah apa? Masalah waktu. Minta ditangguhkan walaupun sekejap. Dan terkhusus bagi penuntut ilmu ini lebih-lebih lah. Maka masing-masing ikhwan fillah punya target hafalan. Nah, dicek berapa lama. Misalnya dia murajaah, ya murajaah jangan apa? Jangan jalan di tempat. Nah, sudah berapa bulan saya murajaah untuk mengembalikan harus mencapai sekian. Satu bulan ini sudah kembali. Punya target. Kalau seorang punya target, ikhwan fillah akan memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin dan meminimalkan istirahat, meminimalkan hal-hal yang sia-sia. Nah, malam digunakan, siang dipadatkan, dan seterusnya. Yang penting jangan disia-siakan waktu. Antum bersyukur ya Pak Ibu. Sebagian kalian masa-masa muda bahkan sejak kecil mengenal sunnah, mendapatkan orang tua sudah mengenal sunnah, ini nikmat. Nah, nikmat yang agung yang harus disyukuri. Nah, sehingga jangan disia-siakan. Orang-orang sebagian apa hizbiyun punya prinsip apa? One day one juice. Kita one day enggak nambah-nambah. Mana jaketnya itu? Ah, itu. Ya kan? One day one juice. Walaupun ketika nah selesai mungkin nah juga lepas semua. Cuma apa menunjukkan mereka wanita nah dari sisi untuk menyemangati memiliki target ini yang perlu dicontoh. Jangan seorang Sunni, seorang Salafi malah tidak punya apa, tidak punya target pencapaian yang jelas. Nah, muhasabah penting. Aku sudah berapa lama ini berhenti tidak nambah, berapa hari tidak nambah hafalan, tidak jalan di tempat. Nah, harus dikuatkan dalam murojaah. Baik. La tudayyi'ul azman. Jangan kau sia-siakan zaman. Qala Zuhri rahimahullahu taala, i'adatul hadithi ashaddu min naqlis sakhr. Mengulang-ulangi hadith itu lebih berat daripada memindahkan batu besar. Dan asal ini masyhur dari Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Walaupun banyak periwayatan dengan lafaz-lafaz yang berbeda. Artinya sahih dikeluarkan oleh Ar-Ramah Al-Muzi dalam Al-Muhadith Al-Fasid dan yang lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bahwa mereka sangat apa? Sangat perhatian. Kalau sudah diungkapkan ya jangan diminta diulang-ulang. Berarti apa? Butuh apabila seorang yang sekali mendengar paham. Kalau memang tidak paham baru minta diulangi. Tapi kalau berusaha paham, kalau sudah paham alhamdulillah. Tapi kalau belum paham maka hendaknya minta untuk diulangi. Karena apa? Itu seorang belajar paham, jangan sekedar lewat. Jangan sekedar lewat. Qala Syekhuna Abu Amr rahimahullah hafizahullah taala wa min dhalika in ihtija lil i'adati fa hiya mashru'atun thalatha marrat. Dan bersamaan dengan itu, apabila dia butuh untuk diulangi, maka itu juga sesuatu yang disyariatkan, mengulangi 3 kali. Lima rawahu al-Bukhari an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza sallama sallama thalatan wa idza takallama bi kalimatin a'adaha thalatan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dulu apabila mengucapkan salam 3 kali. Jika dibutuhkan salam pertama tidak didengar diulang, yang kedua tidak didengar diulang sampai 3. Kemudian apabila berbicara dengan suatu kalimat, beliau mengulanginya 3 kali. Nah, wa bawaba alaihi al-Imam al-Bukhari fi sahihihi fi kitab al-ilmi bab man a'ada al-haditha thalatha liyufhima, na'am, liyufhama anhu. Liyufhama. Bab man a'ada al-haditha thalatha liyufhama anhu. Bab. Nah, tentang apa? Seseorang yang mengulangi pembicaraan 3 kali agar dipahami darinya kalimat yang diungkapkan tersebut. Kenapa? Tujuan kita berucap ya agar dipahami apa ini. Maka merupakan perkara yang apa? Yang mengecewakan kalau sudah diterangkan, nah, kayak diulang berusaha untuk dipahamkan ternyata juga apa? Tidak dipahami. Atau kalau sudah dipahami kemudian dibiarkan lewat begitu saja. Ini khata. Nah, qala adillatu hadza katsirah, dan dalil tentang perkara ini banyak. wala yu'aradu wala yu'ad. Nah. Wala yu'aradu an-nassu bi kalami Zuhri, lakin yuhmalu kalamu Zuhri 'ala ziyadah 'ala thalath aw 'ala man kana sya'nuhu al-ghaflah liyantabih. Wa yadullu 'ala hadha siyaq kalamil musannif wallahu a'lam. Dan dalil-dalil tentang perkara ini banyak, yaitu mengenai pengulangan suatu kalimat. Dan nas yang seperti ini tidak boleh apa dibenturkan dengan perkataan Imam Az-Zuhri. Kenapa? Karena kalam Nabi SAW tidak boleh dibenturkan dengan kalam siapapun dari umatnya. Kalau muncul kalam dari a'immah yang seperti ini, maka apa? Hendaknya dibawa perkataan Imam Az-Zuhri pada apa? Pada seorang yang meminta diulangi lebih dari 3 kali. Ini lebih berat, kata Imam Az-Zuhri, daripada memikul atau memindahkan batu besar. Atau dibawa pada kondisi orang yang kebiasaannya apa? Kebiasaannya ghaflah. Agar apa? Agar perhatian. Sehingga ketika minta diulangi, tidak usah diulangi. Nah, seperti ini sudah capek-capek dijelaskan, malah tidur misalnya. Nah, ya tidak dengar. Dan yang menunjukkan hal ini konteks dari perkataan Imam Ibnu Jamaah rahimahullah. Baik. Berarti inti adab berikut yang dibawakan oleh Imam Ibnu Jamaah apa? Seorang kalau sudah paham, kita jangan meminta diulangi. Nah, tayyib. Dan jangan mengulang-ulang suatu pertanyaan yang sudah dia ketahui. Dan seorang berusaha untuk betul-betul memahami apa yang disampaikan dari materi-materi suatu apa? Suatu pembahasan. Qala wa yanbaghi alla yaqsura fil isra'i wat tafahum. Ini penting bagi orang-orang yang suka apa? Suka ngeblend. Perhatikan ini. Perhatikan Faisal. Ya. Yang lainnya. Hendaknya jangan sampai dia apa? Dia kurang dalam apa? Dalam perhatian. Wat tafahum dalam memahami. Au yushghila dhihnahu bi fikrin, atau dia menyibukkan pikirannya dengan apa? Dengan memikirkan sesuatu yang lain. Sedang diterangkan suatu pembahasan, dia sibuk. Nah, nanti makan apa? Nah, nanti pengen beli, nah, untuk sahur, untuk ini, untuk itu. Nah, jangan. Atau besok, nama udah ikut dai. Misal sibuk memikirkan, padahal dia sedang di majelis ilmu. Yang ingin pulang, ingin pulang. Nah, kapan bisa pulang? Nah, ini mengganggu. Baik, aw haditsin, atau menyibukkan dengan apa? Berbicara sendiri. Ini juga penting, walaupun apa? Walaupun mungkin majelisnya terpisah. Misalnya para akhwat, para ummahat, nah, di tempat tersendiri, atau dia relay ikhwanillah. Kalau ingin mendapatkan faedah, ya isra. Nah, maka dengarkan sebagaimana dia berada di majelis. Nah, thumma yasta'idu syekh maqala, li'anna dhalika isa'atu adabin. Nah, dia sudah tidak memperhatikan, sudah tidak apa? Sudah tidak konsentrasi, kemudian ketika di ketika apa dijelaskan, tolong diulangi. Nah, ini jelek adabnya. Nah, dan yang seperti ini biasanya apa? Orang yang kalau ditanya kaget. Nah, minta diulangi pertanyaannya, berarti tadi ngeblengin. Nah, bal yakunu musghiyan li kalamih, bahkan hendaknya dia betul-betul memperhatikan perkataannya. Hadirat dhihni lima yasma'uhu min awwali marrah. Ya, pikirannya, konsentrasinya dihadirkan untuk apa yang mau dia dengar sejak awal pertama kali. Ini penting. Nah, Qala wa kana ba'dul masyayikhi la yu'idu limithli hadha idha sta'adahu na'ahu ayaziduhu uqubatan lah. Dan adalah dulu sebagian masyayikh tidak mau mengulangi untuk orang yang seperti ini, yang meminta untuk diulangi, bahkan menambah materi, menambah hadis sebagai hukuman baginya. Qala wa idza lam yasma' kalam asy-syekh li bu'dihi aw lam yafhamhu min al-isgha'i ilayh wal iqbali alayh falahu an yas'ala asy-syekh 'adadahu aw tafhimahu ba'da bayani 'udrihi bi su'alin latif. Na'am. Dan apabila memang dia tidak mendengar perkataan syekh karena jauhnya atau karena memang tidak paham, tain tidak paham, bersamaan dengan dia apa? Tetap konsentrasi. Ada yang ma'an, ada cetakan lain yang ma'an, apa-apa subhanah ma'an, nah itu lebih tepat. Nah, awlam yafhamhu ma'a, dibetulkan ya. Nah, fin nuskhah ma'a wa huwa aqrab. Nah, tulis demikian. Ketika dicetakan yang lain, nah dengan ma'a itu lebih tepat. Jangan dicoret. Atau dia tidak paham, bersamaan dia bang sudah konsentrasi dan memang perhatian, maka baginya untuk meminta untuk diulangi dan minta penjelasan agar paham bersamaan atau setelah dia menjelaskan udzur dengan permintaan yang lembut, tentunya tidak maksa. Nah, ini juga adab yang penting, yang dengannya apabila seorang thalib bisa mendapatkan faedah. Nah, bisa mendapatkan faedah dan barokah dia dalam menuntut ilmu. Nasallahu taufiq wa sadaqah. Alhamdulillah.